إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan ayat ke 134 kalau enggak salah ya. Sekarang Allah Ta'ala berfirman setelah mengkisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Sebelumnya tolong itu anak-anaknya jangan dibiarkan main-main ya. Jangan dibiarkan Pak anak-anaknya ribut pas kajian. Allah Ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, mereka akan mendapatkan apa yang mereka amalkan. Walakum ma kasabatum, dan kalian pun akan mendapatkan balasan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang amalan mereka, tentang apa yang mereka perbuat. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Annal i'timad ala a'malil aba la yujdi syai'an. Bahwa bersandar kepada perbuatan nenek moyang, berbangga dengan nenek moyang, bahwa nenek moyang kita dahulu begini dan begitu, bapak kita dulu begini dan begitu, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan. Kalian pun akan mendapatkan balasan apa yang kalian lakukan. Ya, maka kewajiban kita ya akhi, tidak perlu kita berbangga dengan kehebatan nenek moyang kita. Ya, yang kita pikirkan adalah amalan kita sendiri. Kita akan dihisab sesuai dengan amalan kita sendiri. Wa minha, faedah yang kedua kata beliau, al-isyarah ila annahu yanbaghi lana an naskut amma jara baina sahabah. Isyarat bahwa selayaknya kita diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara kalangan sahabat. Karena di antara para sahabat terjadi peperangan, Pak. Seperti misalnya antara pasukan Muawiyah dan pasukan siapa? Ali. Pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Kewajiban kita diam aja. Tidak perlu kita memberikan komentar-komentar. Apalagi itu kalau komentarnya negatif, akhi. Kenapa? Karena Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat, mereka itu umat yang sudah berlalu. Mereka sudah mendapatkan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Fa nahnu ma'niyun al-an bi anfusina, kewajiban kita adalah memikirkan diri kita sendiri bagaimana. Adapun para sahabat, kewajiban kita akhi, doakan mereka supaya Allah mengampuni mereka. Ya. Yeah. Yang jelas kita yakini bahwa apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu tidak lepas dari dua. Siapa yang benar, dia mendapatkan dua pahala. Siapa yang salah, dia mendapatkan berapa? Satu pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ijtahadal hakim." Apabila seorang hakim berijtihad, fa asaba, lalu ijtihadnya benar, falahu ajran, maka ia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a, kalau dia berijtihad lalu dia salah, falahu ajrun wahid, maka ia mendapatkan satu pahala. Mereka sudah berijtihad, kalau mereka ijtihadnya benar dapat pahala. Ya. Amin fawamin wa min fawaidil ayah. Faedah yang ketiga, anal insan wa amalahu. Bahwa manusia itu akan ditanya oleh Allah tentang amalan dia sendiri. Tidak akan ditanya tentang amalan orang lain. Karena Allah mengatakan laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat yang telah terdahulu itu akan mendapatkan balasan terhadap perbuatan mereka, dan kalian pun akan mendapatkan balasan terhadap perbuatan kalian. Ya. Fala ahad yu'ti min amalin ahad wala yu'khad minhu. Berarti ya, amalan seseorang itu sesuai dengan yang dia amalkan selama hidupnya. Tidak mungkin seseorang bisa mengambil amalan orang lain atau mengurangi atau menambah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha, faedah yang selanjutnya kata beliau, annal akhir la yus'al 'an 'amalil awwal. Bahwa generasi akhir tidak akan ditanya tentang generasi awal. Maksudnya tidak akan ditanya tentang amal perbuatan mereka oleh Allah nanti pada hari kiamat. Walakinnal awal qad yus'al an amalil akhir. Tapi generasi awal bisa saja ditanya tentang generasi akhir. Ya. Kenapa? Karena generasi akhir ini kalau ia berbuat kebaikan, karena yang pertama kali melakukannya adalah generasi awal dan dia yang memberikan contoh, dapat pahala tidak? Dapat. Kalau generasi awal dia yang memberikan contoh yang buruk kemudian diamalkan oleh generasi akhir, dapat dosa enggak, Pak? Dapat. Makanya kata Rasulullah SAW, anak Adam yang bernama siapa yang membunuh itu ya? Qabil ya. Hah? Habil dan siapa namanya? Saya lupa. Hah? Qabil ya. Qabil dan Habil, yang pertama kali membunuh siapa? Qabil. Kata Rasulullah SAW, maka semua pembunuhan sampai hari kiamat si Qabil dapat dosanya. Kenapa kata Rasulullah? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Maka dia dapat dosa sampai hari kiamat, bayangkan, Pak. Maka siapa yang memulai suatu amalan keburukan kemudian diikuti dari generasi ke generasi, dapat terus dosanya itu, naudzubillah, sallallahu alaihi wa sallam. Wa min fawaidil ayah, faedah selanjutnya, isbatu adlillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan bahwa Allah itu maha adil. Wa annahu la yu'akhidh ahadan bima lam ya'malhu, dan Allah tidak akan menyiksa seseorang ya atas perbuatan yang ia tidak lakukan, tidak mungkin. Maka seorang ayah mungkin tidak disiksa karena anaknya. Mungkin kalau si ayah yang pertama kali mengajarkan apa? Keburukan. Tapi kalau si ayah sudah memberikan wasiat kebaikan, sudah ngajarin kebaikan, kemudian anaknya berbuat maksiat, si ayah dapat dosanya tidak? Tidak. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, isbatus su'al wa annal insan sayus'al. Penetapan bahwa manusia akan ditanya pada hari kiamat. Itu dalam hisab. Setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Laisa minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasulullah, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada di antara Allah dan kamu penerjemah. Lihat ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Ya, berarti setiap kita akan ditanya tentang apa? Tentang ilmu kita, tentang amal kita, tentang harta kita. Rasulullah SAW sabda, la yazalu rajul la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang berapa? Empat perkara. Yang pertama tentang apa? Hah? Tentang kepemudaannya, an syababi fi ma ablah. Yang kedua tentang apa? Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang ketiga tentang apa? Tentang ilmunya, apa yang ia amalkan. Yang keempat tentang apa? Tentang hartanya. Adapun harta ditanya oleh Allah dua. Dari mana ia mendapatkan dan untuk apa dia apa? Infakkan. Masya Allah. Akan ditanya ya akhal Islam, azan ya Allah. Kita masuk ayat ke-135. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا كُونُوا هُدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian dapat hidayah. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا. Katakan kepada mereka, justru milah Ibrahimlah itu yang hanif. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, Pak, mengajak semua orang supaya menjadi Yahudi atau Nasrani, dan mereka mengklaim bahwa siapa yang mengikuti mereka, mereka mendapatkan hidayah. Ya. Ini menunjukkan, Pak, semua orang yang menyeru kepada pemikirannya pasti menganggap bahwa pemikirannya yang benar. Dia tidak. Iya. Fir'aun merasa dirinya benar, tidak, Pak? Merasa dirinya benar. Allah Ta'ala berfirman, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Wah, Fir'aun merasa dirinya apa? Di atas kebenaran. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang paling merugi itu orang yang beramal keburukan tapi ia mengira di atas apa? Kebenaran. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Katakan, maukah aku beritahu kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia, sementara mereka mengira bahwa mereka di atas apa? Kebaikan. Mereka telah berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Kok bisa ada orang yang melakukan kesesatan tapi mengira di atas apa? Keburukan, di atas kebaikan. Banyak faktor, Pak. Faktor pertama karena kebodohan. Faktor yang kedua karena adanya syubhat. Dia mengira alasan dan argumen yang ia pegang itu sebagai sebuah apa? Kebenaran. Orang-orang musyrikin Quraisy, ya, mereka menganggap bahwa apa yang mereka pegang dari nenek-nenek moyang mereka itulah kebenaran. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy selalu mengajak dialog Rasulullah dengan ucapan apa? Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Coba datangkan buktinya dari bapak-bapak kami jika kamu orang yang benar. Mereka menganggap bahwa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka itulah kebenaran. Setelah itu tidak mau melihat lagi kepada apa? Ya, hujah orang-orang yang menyelisihinya. Sehingga pada waktu itu tertutup matanya, telinganya, hatinya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Padahal Fir'aun sebetulnya tahu Nabi Musa itu apa? Benar. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa ulwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Kenapa coba? Allah menyebutkan dhulman wa ulwa, karena kedzaliman dan kesombongan mereka. Nah, inilah ya akhwat Islam ya, banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu tersesat jalan, tapi dia menganggap dan merasa di atas apa? Kebenaran. Mereka berkata, kunu hudan au nasara, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Berarti tidak setiap orang yang merasa di atas hidayah benar, Pak. Tidak setiap orang yang merasa di atas kebenaran itu benar, Pak. Karena kebenaran itu parameternya bukan klaim masing-masing. Klaim setiap orang yang mengklaim saya Ahlussunnah, apakah bisa dipastikan di Ahlussunnah? Kalau ada orang yang mengklaim saya pengikut Nabi Muhammad, apa bisa dipastikan ia seorang memang benar-benar pengikut Nabi Muhammad? Saya yakin semua orang pasti ngaku saya Ahlussunnah, Ahlussunnah. Atau orang Syiah juga ngaku Ahlussunnah, tidak Pak? Ahlussunnah. Tapi masalahnya apa? Pengakuan saja tidak cukup. Sampai kita lihat apakah yang dia ucapkan itu sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Karena kebenaran yang hakiki itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, bukan yang berasal dari nenek moyang, bukan yang berasal dari pemikiran-pemikiran belaka, bukan yang berasal dari hasil penemuan para ilmuwan yang ternyata tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau parameternya adalah akal pikiran dan bukan sama sekali Allah dan Rasulnya, tidak akan nyambung nanti. Ya. Kalau parameternya adat istiadat orang tua kita, bukan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya apa, Pak? Ya, seringkali bentrok antara pendapat nenek moyang dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu ya akhwal Islam, di sini kita harus jelas dulu parameter kebenaran itu apa. Kalau ada orang, maksud saya yakin semua kelompok dalam umat Islam ini pasti mengaku di atas kebenarannya, tidak, Pak? Semua pasti mengaku di atas kebenaran. Ya. Tapi masalahnya sebatas pengakuan bahwa dia di atas kebenaran tidak cukup. Sampai kita lihat dalilnya, apakah sesuai dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman sahabat atau tidak. Kalau tidak sesuai, walaupun dia mengklaim, mengaku bahwa dia ada di atas kebenaran, tetap salah. Karena kebenaran, sekali lagi Pak, tidak ditentukan oleh klaim, pengakuan. Tapi kebenaran itu ditentukan oleh apa? Hah? Kesesuaiannya dengan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa? Pemahaman salafus saleh. Ya. Kita lanjutkan. Waqalu, mereka berkata, siapa mereka ini? Yahudi dan Nasrani. Kunu hudan au nasara, jadilah Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kamu dapat hidayah. Mereka mengklaim, Pak, bahwa hidayah itu yang berasal dari apa? Mereka. Maka Allah membantah klaim mereka itu. Allah mengatakan, kul, katakan, bal millata Ibrahim hanifa, justru millah Ibrahimlah yang lurus, yang hanif. Kalau kalian wahai orang Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa kalian itu mendapatkan petunjuk dan hidayah, dan bahwasanya orang yang mengikuti kalian dapat hidayah, sekarang kita lihat apakah keyakinan kalian sama dengan yang diyakini oleh Ibrahim atau tidak. Apakah agama yang kalian yakini selama ini sama dengan agama Nabi Ibrahim atau tidak? Lihat, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan milah Ibrahim sebagai parameter untuk menilai klaimnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka apa? Di atas kebenaran, di atas hidayah, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Sekarang Nabi Musa, Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim, bukan? Nabi Musa dan Nabi Isa di atas milah Nabi Ibrahim, tidak? Maka kita lihat yang kalian klaim bahwa kalian dapat hidayah itu sesuai enggak dengan milah Nabi Ibrahim? Karena milah Nabi Ibrahim lah itu yang hanif. Ya. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sementara kalian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Kalian orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Maka bagaimana kalian akan bisa diterima klaim bahwa kalian dapat hidayah, sementara Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, Nabi Musa, Nabi Isa pun tidak pernah berbuat syirik. Jadi itu cuma klaim kalian saja bahwa setiap yang mengikuti agama kalian itu dapat hidayah, itu kan klaim kalian, sementara Allah dan Rasulnya sudah menolaknya. Bahkan agama para nabi pun tidak sesuai dengan agama kalian. Nah ini akhir Islam, azan ya Allah. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah, anna ahlal batil yad'una ila dalalihim wa yad'una fihil khair. Bahwa orang-orang yang di atas kebatilan pasti mereka akan mendakwahkan kepada kebatilan mereka, Pak. Dan mereka akan mengklaim, mengaku-ngaku bahwa mereka di atas kebaikan, di atas kebenaran. Pasti itu, Pak. Nah ini, akhi. Makanya kalau ada orang berkata begini, udahlah kamu jangan merasa paling benar sendiri. Ya, sebagaimana seringkali saya kritik ucapan ini, jangan merasa paling benar sendiri. Maka kita katakan kepada orang tersebut, apakah ada di dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri? Ada? Ada tidak di dunia ini, Pak, orang yang merasa paling sesat sendiri? Jawab, tidak ada. Semua mengaku pasti di atas kebenaran. Cuma masalahnya untuk menilai kebenaran ini kan ada parameter yang jelas. Kalau semua orang mengaku ini madu yang murni, itu palsu. Datang yang satu lagi, enggak itu palsu, ini murni. Datang lagi yang satu lagi, enggak ini yang murni, itu yang dua-duanya palsu. Datang lagi yang satu, ini yang murni. Semua mengklaim bahwa mereka di atas, ya, yang mereka bawa itu madunya murni. Tapi bagaimana dong untuk mengetahui madu itu murni atau tidak? Tentu kita harus punya cara. Harus ada alatnya, ada parameternya untuk menilai ini madunya murni atau tidak. Ya. Demikian pula setiap kelompok mengaku saya yang di atas kebenaran. Ini mengaku ini di atas kebenaran. Taib. Lalu bagaimana dong untuk menilai ini masih murni atau di atas kebenaran atau tidak? Butuh parameter tidak, Pak? Butuh alat tidak, Pak? Iya. Butuh parameter dan alat. Sekarang ada alatnya, tapi kita tidak menguasainya. Bisa enggak, Pak? Hah? Ada alatnya tapi enggak bisa menggunakannya, bisa enggak, Pak? Enggak bisa juga. Berarti kalau ada alatnya membutuhkan apa lagi? Kemampuan dan kepiawaian di dalam menggunakan alat tersebut untuk menilai. Oke, Al-Quran dan hadis ini adalah parameter dalam menilai kebenaran. Tapi masalahnya kita tidak punya ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh ilmu alat, tidak, Pak? Apa saja? Bahasa Arab, apalagi usul fikih, ya, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis. Nah sekarang Al-Quran, hadis, oh saya sih yang penting Quran, hadis. Oke, kamu sudah menguasai ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis? Belum. Terus bagaimana kamu akan tahu bahwa ini pemahaman yang benar, ini pemahaman yang salah? Ah, kalau saya sih memandang selama dia punya dalilnya, insya Allah benar. Kita katakan orang Khawarij juga membawa dalil. Kan Rasulullah mensifati orang Khawarij apa? Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai apa? Kekerongkongan mereka. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka melesat dari agama. Kok bisa salah? Karena salah memahami. Maka disinilah ya akhwal Islam, siapapun yang ingin menilai pemikiran-pemikiran setiap kelompok, dia harus punya alat dulu. Kalau sudah punya alat, dia harus menguasai bagaimana tata cara menggunakan alat tersebut. Kalau dia bisa menggunakannya dengan cara yang benar, paham dia, insya Allah dia akan bisa mengetahui ini hak, ini batil. Bismillah. Tapi kalau dia tidak menguasai ilmu alatnya, Pak, jangan harap dia bisa menilai ini sebagai sebuah kebenaran atau kebatilan. Bahkan sebaliknya, terkadang menganggap kebatilan sebagai sebuah kebenaran, atau kebenaran dianggap sebagai sebuah apa? Kebatilan. Ini bahaya ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya. Anna kulla da'in ila dhalal fa fihi syabahun min al-yahud wan nasara. Bahwa orang yang menyeru kepada kesesatan itu menyerupai Yahudi dan Nasrani, akhi. Setiap orang yang berdakwah kepada kesesatan dan mereka menganggap bahwa itulah kebenaran, hakikatnya ini menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Berapa banyak di zaman sekarang, akhi, orang-orang yang mendakwakan kepada kebatilan itu, Pak. Orang liberal yang mengatakan katanya semua agama sama. Orang liberal yang mengatakan katanya ada syariat Islam yang sudah tidak relevan, tidak dengan zaman. Demikian pula ya, setiap kelompok-kelompok yang batil itu, yang mereka mendakwahkan kepada pemikiran pendiri kelompok tersebut hakikatnya. Ya. Karena kalau kita melihat, setiap kelompok itu pasti akan mendakwahkan kepada pemikiran pendirinya, biasanya begitu. Dan menjadikan pemikiran pendirinya itu sebagai parameter untuk menilai. Contoh misalnya Ikhwanul Muslimin, parameternya pendirinya siapa? Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, Yusuf Qardawi. Nah, itu jadikan sebagai parameter yang sesuai dengan pemahaman pendiri-pendirinya, dianggap itu teman-temannya. Kalau Jamaah Tabligh, pendirinya siapa? Al-Kandahlawi. Kalau Hizbut Tahrir, pendirinya siapa? Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Masing-masing pendirinya punya pemikiran. Nah, pemikirannya itu yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya, Pak. Bahkan terkadang mereka memiliki kitab panduan yang tidak boleh diselisihi. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan hal itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim, kata Rasulullah, wa tuqra inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al asyrar, orang yang buruk akan dimuliakan, wa yudu'al akhyar, orang yang mulia akan dihinakan. Ya. Wa yadhharal qaul, akan muncul pandai bicara. Wa yukhzanal amal, akan dikunci amal. Jadi orang cuma pintar bicara tapi tidak pandai beramal. Wa tuqra fil qaum bil mathnah, dan akan dibacakan di suatu kaum al mathnah. Laisa fihim man yungkiruha wala man yughayyiruha. Tidak ada orang yang berani untuk mengkritisi al-mathnah tersebut atau mengingkari atau merubahnya. Lalu ditanya, apa yang dimaksud dengan al-mathnah? Ya, kata beliau, maktutiba siwa kitabillah, setiap yang dijadikan panduan selain Al-Quran dan hadis. Setiap kelompok punya buku panduan yang tidak boleh disalahi oleh para pengikutnya, Pak. Yang merupakan itu intisari daripada dasar pemikiran siapa? Pendirinya tersebut. Makanya dari itulah yang akhwal Islam, berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, karena memang fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang menyalahi Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat ditolak. Ya. Kalau kelompok-kelompok, semua yang tidak sesuai dengan pemahaman pendirinya ditolak. Ini bedanya ya, akhwat Islam, azan ya Allah. Kita lanjutkan. Wa minha faidah selanjutnya. Muqabalatul batil bil haqq. Hendaknya kebatilan itu dihadapi dengan kebenaran. Artinya kebatilan itu harus dilawan dengan kebenaran. Jangan sampai kebatilan ditolak dengan kebatilan. Kebid'ahan ditolak dengan kebid'ahan. Maksiat ditolak dengan maksiat. Ini tidak benar. Ya. Oleh karena itulah Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan, di antara manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah di dalam menolak kebatilan, yaitu tidak boleh kebatilan ditolak dengan kebatilan. Maka tidak boleh syirik dibantah dengan syirik, bid'ah ditolak dengan bid'ah lagi, maksiat ditolak dengan apa? Maksiat lagi. Maka syirik ditolak dengan apa? Tauhid. Bid'ah kita tolak dengan apa? Sunnah. Maksiat kita tolak dengan apa? Ketaatan. Demikian. Terkadang misalnya apa? Di malam tahun baru orang-orang pada merayakan dengan tiup trompet, bakar petasan. Kemudian ada orang berkata, daripada tiup trompet, bakar petasan, ayo kita dzikir berjamaah bersama di masjid dengan satu suara rame-rame. Kita katakan ini namanya menolak maksiat dengan bid'ah. Ya. Atau misalnya ada orang yang disihir orang, kemudian antum mau menyelamatkan orang tersebut dengan cara sihir lagi. Ya. Ini namanya menolak syirik dengan apa? Syirik. Maka yang seperti ini manhaj yang batil ya akhwal Islam, tidak dibenarkan ya akhwal Islam, azan ya Allah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini membantah klaimnya orang Yahudi dan Nasrani mengatakan apa? Ketika Allah mengatakan yuqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, mereka berkata jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani niscaya kalian mendapatkan hidayah, maka Allah bantah qul bal millata ibrahima hanifa. Ya, idza budda lil insan min an yasira ala tariqin lakin hal huwa haqqun aw batil, bayyana Allah anna kullama khalafa al-haq fa huwa batilun fi qawlihi ta'ala bal millata ibrahima hanifa. Karena kata beliau setiap manusia itu pasti berjalan di atas satu jalan, namun permasalahannya apakah jalannya itu benar atau salah, ini jadi masalah. Maka Allah menjelaskan bahwa setiap yang menyimpang dari kebenaran berarti dia di atas apa? Kebatilan. Iya. Allah mengatakan bal qul bal millata ibrahima hanifa. Wa minha faidah yang selanjutnya dari ayat ini. As-sana ala Ibrahim alaihis salam min wujuhin thalathah. Ayat ini pujian kepada Nabi Ibrahim dari tiga sisi. Sisi yang pertama, anana umirna bittiba'i, bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Millah Ibrahim. Dan millah Ibrahim itu apa, Pak? Tauhid, menjauhkan kesyirikan. Itulah millah Ibrahim. Tsaniyah, sisi kedua, annahu hanif. Di situ Allah mensifati Nabi Ibrahim itu hanif. Apa itu hanif? Huwal ma'il an kulli dinin siwal Islam. Disebut hanif artinya lurus di atas Islam, di atas tauhid. Itu hanif. Kadang, Pak, ana suka mendengar sebagian ikhwah mengatakan begini, itu orangnya masih hanif. Kita tanya maksudnya masih hanif, maksudnya apa? Masih polos. Salah, hanif tidak sama dengan polos, Pak. Disebut hanif kalau dia di atas tauhid. Disebut hanif kalau dia masih kosong dari syirik dan dia di atas millah, millah yang benar. Itu hanif namanya. Ya. Salisan, yang ketiga, keutamaan Nabi Ibrahim yang dalam ayat disebut annahu laisa fihi syirkun fi amali. Wa Nabi Ibrahim itu tidak ada sedikit pun kesyirikan dalam perbuatannya. Nabi Ibrahim tidak ada sedikit pun kesyirikan dalam perbuatannya, Pak. Dan ini keistimewaan yang luar biasa, Pak. Orang yang tidak pernah berbuat syirik sekecil apapun luar biasa. Kok bisa luar biasa? Iya. Pertama, ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu siapa? Orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Yang kedua, Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dan wafat di atasnya, ia tidak akan diadab sedikit pun juga. Yang ketiga, Rasulullah mengabarkan juga bahwa orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan sedikit pun, walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan mendatangkan ampunan sebesar bumi juga. Maka ya akhwat Islam, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga ini keistimewaan, Pak. Sebab kalau kita perhatikan, siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa amalan kita sudah bersih dari syirik? Sulit. Oke lah, dari syirik besar, syirik kecil, riya, ujub. Ujub termasuk syirik tidak, Pak? Masuk, kata Syekhul Islam Taimiyah, masuk. Ya. Orang yang merasa ujub dengan amalannya, bahwa dia masya Allah, karena saya sudah hafal Quran, saya sudah apa namanya hafal hadis dan yang lainnya, lalu kemudian dia merasa ujub, kata Ibn Taimiyah apa? Fafihi nau'in minasyirk. Orang yang ujub itu ada jenis kesyirikan. Apa itu? Ada jenis yang menyandarkan diri kepada amalannya, seakan-akan dia beramal tanpa bantuan dari Allah. Sebab kalau orang yang sadar bahwa semua itu dari Allah, tidak akan ujub. Makanya ya akhi, bisa enggak kita pastikan bahwa kita tidak pernah riya? Bisa enggak kita pastikan bahwa kita selamat betul-betul dari syirik kecil? Hatta dari syirik ucapan, kita terkadang suka mengucapkan, Pak. Wah, saya menang gara-gara ada kamu. Syirik tidak, Pak? Syirik. Saya untung gara-gara memang harinya lagi baik. Syirik tidak, Pak? Syirik. Iya. Ini hati-hati ya, akhir Islam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dipuji oleh Allah. Apa pujiannya? Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, masya Allah. Ya, ini keistimewaan yang luar biasa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari apa? Kesyirikan. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan, akhi, wa syirik sekecil apapun itu lebih berat daripada dosa besar. Faminha, faedah selanjutnya. Anna syirka mumtani'un fi haqqil anbiya. Bahwa syirik itu tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Para nabi tidak mungkin berbuat syirik. Mereka orang yang paling jauh dari kesyirikan. Tapi subhanallah, Pak, walaupun para nabi itu orang yang paling jauh dari kesyirikan, justru mereka yang paling khawatir dan paling takut kepada kesyirikan. Mereka paling takut dirinya jatuh kepada syirik. Padahal mereka orang yang paling tidak mungkin berbuat apa? Syirik, gak mungkin. Nabi Ibrahim, orang yang paling hanif, yang tidak mungkin berbuat syirik kepada Allah. Tapi apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Masya Allah. Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat syirik. Tapi apa yang Rasulullah doa, berdoa kepada Allah? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mempersekutukan Engkau sedikit pun dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Itu Rasulullah SAW. Mereka yang paling jauh dari syirik, justru mereka yang paling khawatir kepada syirik. Sementara kita merasa tenang dengan iman kita. Ah, insyaallah iman saya udah hebat, enggak mungkin berbuat syirik. Biasanya, Pak, orang yang seperti ini paling dekat kepada syirik. Sebab orang kalau sudah merasa aman dari syirik dan dia tidak merasa khawatir untuk jatuh kepada syirik, biasanya akan mudah jatuh kepada apa? Kesyirikan. Maka hati-hati dari itu. Waminha, faedah selanjutnya. Anna millata Ibrahim afdalul milal. Bahwa millah Ibrahim adalah millah yang paling istimewa. Apa milah Ibrahim? Tauhid. Tauhid. Ya. Aminha. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Annal yahudiyyah wan nasraniyyah nau'un minasyirk." Bahwa milah Yahudi dan Nasrani itu jenis dari kesyirikan. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi ketika berkata, "Jadilah Yahudi dan Nasrani, kamu dapat hidayah." Lalu Allah bantah, justru Ibrahim milah yangnya di atas milah yang hanif. Seakan Allah mengatakan Ibrahim ia di atas milah yang hanif yang tidak ada kesyirikannya, sementara kalian wahai Yahudi dan Nasrani di atas apa? Kesyirikan. Makanya Pak, orang yang mengatakan semua agama sama, ini orang enggak paham masalah syirik. Orang yang mengatakan semua agama masuk surga, ini orang gak paham syirik, gak paham hak Allah, bahkan gak kenal siapa pencipta langit dan bumi, dan bahwasanya pencipta langit dan bumi punya hak. Haknya yang paling besar adalah untuk diesakan, tidak disyirikan, tidak disekutukan. Cuma masalahnya Pak, manusia, banyak di antara manusia itu menganggap yang namanya orang baik itu sebatas baik kepada manusia. Ah, yang penting saya sudah banyak berbuat baik sama orang, saya enggak sholat juga enggak masalah. Wallahi banyak Pak, pemikiran seperti ini banyak sekali menghinggapi banyak umat Islam yang enggak paham. Banyak umat Islam yang enggak paham menganggap yang penting kita sudah berbuat baik kepada orang, selesai. Ya. Adapun masalah kita berbuat baik sama pencipta kita, enggak perlu diperdulikan. Inilah musibah ya akhwat Islam azannya. Padahal kezoliman yang paling zalim itu apa? Syirik. Tidak ada kezoliman yang paling zalim dari kesyirikan ya akhwat Islam azannya Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, ya kita umat Islam wajib sadar bahwasannya hakikat kebaikan itu apabila hubungan kita dengan Allah baik. Makanya sebagian salaf terdahulu berkata, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang memperbaiki kesendiriannya dia, maka Allah akan perbaiki di saat dia di hadapan manusia. Ya. Nah ini akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Ayat 136. Allah Ta'ala berfirman, "Qulu amanna billah وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ." قُولُوا, ucapkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengajak bicara Rasulullah dan umatnya seluruhnya. Qulu, ucapkan. Apa yang dimaksud dengan ucapan di sini, Pak? Mencakup dua ucapan. Ucapan dengan lisan dan ucapan dengan hati. Ucapan dengan lisan yaitu dengan mengucapkan. Ucapan dengan hati yaitu dengan apa? Meyakini dan membenarkan. Tasyawthamin, wal muradu bil qawli huna al qawl bil lisan wa bil qalbi. Yang dimaksud kata-kata qulu, ucapkanlah, artinya ucapkan dengan lisanmu dan hatimu. Adapun dengan lisan, dengan cara mengucapkan. Adapun dengan hati, dengan cara meyakini. Ucapkan. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Tapi masalahnya apa? Beriman kepada Allah ada konsekuensinya tidak? Jelaslah. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Hai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakan kepada saya dalam Islam ini dengan sesuatu yang saya tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Masya Allah. Ini para ulama mensyarah hadis ini panjang sekali, Pak. Ucapannya pendek, enggak sampai 5 cm. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Masya Allah. Cuma masalahnya kan untuk mengatakan saya beriman kepada Allah. Taib, kamu beriman sama Allah? Ya, saya beriman kepada Allah. Yakin bahwa memang Allah Tuhanmu satu-satunya? Yakin. Yakin bahwa pencipta langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sangat apa? Luar biasa, sempurna. Karena konsekuensi yang namanya Tuhan itu pasti sempurna, tidak mungkin ada apa? Kekurangannya. Yakin. Yakin tidak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya? Yakin. Yakin tidak bahwa Allah telah mengutus para rasulnya? Yakin. Yakin tidak bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada manusia? Yakin tidak. Oke, kalau kamu yakin dari situ, apa konsekuensi kamu? Konsekuensinya kita harus mengikuti syariatnya tidak, Pak? Konsekuensinya kita harus ridho enggak dengan aturannya? Mana yang lebih kamu ridhoi? Aturan penciptamu atau aturan makhluk? Kalau kamu berkata, saya lebih ridho diatur sama makhluk daripada diatur sama Allah, berarti Anda belum jujur dalam berkata, aku beriman kepada Allah. Karena ucapan ini penuh konsekuensi ya. Gak sebatas ngomong doang, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Ya, baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.